Ojo kuatir coy. Ojo kuatir coy. Ella Karisma. Yang biar biar janji nih, kowe ra bakal citro marang sumpah setiamu. Aku tansah angu gemi senatian loro ati, kowe mlenjani janji. Janji saiki nek kowe ngerti kape